Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI, melalui program penyujuk keimanan ini, kita selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah luruskan niat kita dan Allah berikan kemudahan dan Allah jauhkan daripada kita malapetaka, fitnah dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Hud ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi man yansuruni minallah minallahi in tarattumhum afala tadhakkarun, yang artinya adalah, dan dia berkata, hai kaumku, siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika saya mengusir mereka, maka tidaklah kamu mengambil pelajaran. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah penegasan di mana Nabi Nuh alaihi salam mengajak kebaikan, banyak yang nolak, kemudian ada yang menghinakan, kemudian ada yang merendahkan lagi, kemudian ada yang menentang dan mengusir Nabi Nuh alaihi salam. Di sini ayat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh menjelaskan dia tidak akan mampu untuk menghadapi Allah apabila dia mengusir mereka yang lemah, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong Nabi Nuh di hadapan Allah saat proses hisab berlangsung. Pada saat itu tidak seorang yang memiliki raja selain Allah. Mereka tidak dapat memberi syafaat tanpa izinnya, dan tidak dapat orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Hanya Allah lah yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Maka di sini adalah prosesi bagi orang yang menolak, yaitu khususnya pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia. Maka kita menjumpai dalam surah Yasin, Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, mulut kamu yang dulu suka bohong, yang dulu suka tidak menepati janji, maka kami akan tutup, karena mulut bisa berkelah hari ini. Kami tutup. Yang menjadi saksi adalah kaki, tangan berbicara. Kemana kaki ini melangkah? Orang korupsi dengan tangan, tidak dengan mulut. Tapi kalau korupsi dengan mulut, banyak orang berkelah dan macam. Maka Allah tutuplah di sini. Begitulah Nabi Nuh alaihi salam sudah mengilustrasikan kepada kaumnya, seandainya aku berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kaumku ini lemah, mereka tidak mau mengikuti kepada jalan yang telah kusuruhkan kepada mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menolaknya, bahkan menghinakan, bahkan mengusirnya ketika azab di hadapan mereka. Bagaimana aku akan menyelamatkan mereka sedangkan aku di hadapan Allah adalah perhitungan, di mana aku tidak bisa menguasai dan tidak memberikan syafaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Ilustrasi ini memberikan pengajaran sama kita. Kalau sudah ada orang mengajak kebaikan, janganlah kita undur-undur kebaikan itu. Janganlah kita tunda-tunda kebaikan itu. Kalau sudah ada kita uang yang lebih, kita keluarkanlah untuk berinfak, berzakat kepada fakir miskin. Jangan kita nunggu ya, membeludak uang kita sehingga datang kepada kita penyakit dan sebagainya. Seimbangkanlah hidup kita ini di dunia dengan di akhirat. Lebih luas lagi jabaran akan dipaparkan oleh abang da kami, Ustaz Fajrul Haq. Kami silahkan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Sapiar. Ayat ini adalah mengingatkan kita. Pada awalnya adalah tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang mengatakan, wa ya qaumi may yansuruni minallah. Wahai kaumku, begitu ya. bahwasannya Nabi Nuh berkata pada ayat ini, siapakah yang akan menolongku minallah dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini adalah menjelaskan bahwa Nabi Nuh sendiri tidak akan mampu untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengusir atau memberikan azab kepada orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya kekuatan itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada pada saat itu nantinya, tidak akan mungkin manusia itu akan selamat kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ustaz Sapir, kalaulah kita melihat saat sekarang ini, apa itu? Tentang musibah-musibah yang sudah terjadi, di mana di tengah-tengah yang begitu dahsyatnya azab tersebut, Baru orang beriman. Dan pada saat itu adalah apa? Banyak manusia-manusia yang mana diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang diselamatkan ini adalah yang betul-betul atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang hal kita petik dalam pelajaran ini? Tentunya kekuasaan Allah itu jualah yang mesti kita renungkan di situ. Benar sekali, Ustaz. Banyak sekali manusia-manusia yang mati terjadi oleh musibah yang didera di satu wilayah. Ya. Tapi alhamdulillah di tempat musibah itu banyak sekali yang ada juga yang selamat. Ya mungkin ini adalah Allah ingin memberikan peringatan. Nah, ketika Allah turunkan azab itu, kira-kira siapa yang dapat menahannya, Ustaz Sapir? Enggak ada yang bisa, Ustaz. Enggak ada yang bisa kan? Enggak ada. Kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini, Ya qawmi man ya'may yansuruni minallah intarattuhum apala tadakkarun. Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran. Kenapa ada bentuk pertanyaan di sini? Karena banyak juga orang yang tidak mau mengambil pelajaran dalam peristiwa demi peristiwa tersebut. Makanya Allah juga menyinggung supaya kita bertadabur, merenungkan, supaya dengan renungan itu manusia akan mendapatkan nilai ataupun pelajaran yang betul-betul yang mereka ambil, sehingga mereka tidak akan pernah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun melanggar, segeralah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran mengatakan, apala yatadabbarul Quran. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Artinya, tidakkah mereka mencari rahasia yang terpendam di balik berita yang diberitakan oleh Al-Quran? Contohnya dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam tersebut. Tidak bisa dengan kita hanya menganalisa cerita tersebut. Tapi Allah menyuruh kita bertadaburlah, renungkanlah. Bagaimana untuk merenungkannya? Kita dengan membaca Al-Quran. Tentang apa? Tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Maka dengan kita membaca tersebut, membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan rahmatnya. Ya mudah-mudahan rahasia yang terpendam di balik Allah beritakan Al-Quran, apa kisah tersebut di dalam Al-Quran, kita akan mendapat mengambil pelajaran yang sangat berharga sekali. Saya kira begitu, Ustaz Sapir. Ya, benar sekali, Ustaz. Disinilah ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya untuk menjelaskan sebetulnya siapa yang punya kuasa, ya kan? Ketika azab Allah itu turun, apa manusia sendiri bisa membentengi, ataukah sampan yang kita buat ini, kata Nabi Nuh, yang bisa apakan? Akan tetapi yang bisa menyelamatkan adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dapat juga ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam beberapa kajiannya tentang azab itu turun, ibarat orang kalau sudah sakaratul mautnya, barulah di situ mengatakan Allah, maka tidak akan mendapatkan manfaat dengan ucapan yang baiknya. Kalaulah boleh Fir'aun dan Qarun, ketika dia mengatakan aku bertobat kepada Allah, maka pastilah Fir'aun Allah masukkan kepada surga. Tapi Allah inginkan kepada kita adalah bahwasannya mulai dari sekarang jangan ditunda-tunda kebaikan. Jangan nunggu sakaratul maut ketika nafas kita di antara gar-garah, yaitu berada di antara nyawa hendak dicabut dari tubuh kita ini, baru di situ kita mengucapkan aku beriman kepada Allah, tidak akan mendatangkan dan memberikan manfaat bagi diri kita. Makanya disinilah satu ajakan bagi kita semua ketika Nabi Nuh alaihissalam mengatakan siapakah yang sanggup menolong dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka juga kita katakan kepada kita semua, siapakah yang sanggup kita menghadapi azab Allah kecuali kita akan selamat dengan izin Allah, dengan penuh munazat istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan selamat. Kan tetapi kita banyak lupa ini Ustaz. Nah, jadi supaya kita selalu dalam keadaan mengingat azab Allah ini Ustaz pasti akan datang, bagaimana kita membangkitkan keimanan. Jangan kadang-kadang ini kan belum giliran kami dan sebagainya. Ini bagaimana secara optimalnya Ustaz? Ya, kalau kita melihat bagaimana kajian sahabat dahulu, yaitu salah satunya Abdullah bin Mas'ud berkata, selidikilah Al-Quran katanya. Maksudnya apa dengan kata-kata selidiki Al-Quran ini? Maksudnya telahlah arti ayat suci Al-Quran tersebut agar kita dapat menemukan rahasianya. Janganlah kamu mengambil ayat secara lahirnya saja, karena keajaiban Al-Quran tidak akan pernah habis. Itulah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi kesimpulannya, kita juga tidak bisa mengambil kisah itu saja dengan cerita demi cerita, tapi memang harus yang kita intikan di sini adalah bagaimana kita harus mengoptimalkan membaca Al-Quran tersebut, Ustaz. Ya. Jadi dalam kehidupan kita untuk membanyakinnya, mempertebal keimanan, kita bacalah Al-Quran, tidak hanya mendengarkan tapi kita baca, terus kita lakukan sehingga keimanan ini ada dalam kehidupan kita. Apa yang disampaikan moga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar didampingi Abang Dafajrul Haq mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.